Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Kita masih di bab adab qada'il hajah atau hajat, bab tentang adab buang air atau disilakan dengan buang hajat, dari kitab Bulughul Maram. Dan ini masuk ke dalam bab taharah, menunjukkan tentang perhatian Islam dengan hal-hal yang seperti ini. Di samping itu merupakan bentuk kebaikan bagi kaum muslimin, dia dengan mengikuti hajat tersebut, adab tersebut, tidak mengganggu pihak yang lain dan juga tidak mengumbar auratnya, seperti hadis yang akan kita baca, hadis Aisyah berikut. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, wa an Aisyata radhiyallahu anha qala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man atal ghaifa fal yattahir. Rawahu Abu Dawud. Dan sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Aisyah, beliau adalah salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man atal ghaifa, barang siapa yang mendatangi al-ghaif, maksudnya adalah tempat buang air besar, fal yastatir, maka hendaknya dia menutup diri, artinya dengan menggunakan penutup, tidak di tempat yang terbuka, dan jika dalam ruangan ya pintunya harus ditutup. Itu sempurnanya istitar, seseorang bersembunyi ataupun menutup diri ketika dia buang hajat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dikatakan oleh para penganalisa hadis, hadis ini secara kedudukan untuk hadis Aisyahnya waham. Waham ini adalah keliru. Jadi ada rawi yang dhaif, keliru menempatkan hadis ini. Mestinya adalah dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, tapi dia letakkan sebagai hadis Aisyah, dan ini kekeliruannya. Jadi hadis ini sahih tapi bukan dari Aisyah, tapi dari sahabat Abi Hurairah. Dari sahabat Abi Hurairah. Dari yang riwayat dari hadis Aisyah itu keliru, salah peletakan matan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atal ghaita falyastatir, barang siapa yang mendatangi al-ghait. Ini adalah ada unsur kiasan. Datang al-ghait. Al-ghait ini adalah ya bahasa kitanya adalah tempat buang air, WC, toilet, untuk dia buang air besar. Karena al-wa'id ini istilah untuk buang air besar. Kalau buang air kecil adalah baul. Maka fal yastatir, maka hendaknya dia yastatir, menggunakan penutup ataupun mencari penutup kalau tidak ada penutupnya. Ini adab yang diajarkan dalam Islam ketika buang hajat. Di antara faedah ataupun pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini, pertama, al-amru bil ittar hala qada'il hajati sawa'an bi ghaitin aw baulin. Perintah untuk seseorang menggunakan penutup ketika dia dalam kondisi buang hajat, buang air, baik buang air besar maupun buang air kecil. Jadi kalau ada pilihan di toilet toilet umum, maka milih yang ada pintunya. Ada pintunya, tidak milih yang tempel. Karena secara penutup kurang. Karena terkadang kita buang air, di samping kita ada juga yang buang air, tapi kalau yang ada pintunya itu lebih aman. Karena ya di sini perintah untuk seseorang beristitar menggunakan penutup, menggunakan artinya tempat dia tidak terlihat di saat dia buang air. Yang kedua, di antara faedah pelajaran yang dipetik dari hadis tersebut, wujubul istitar wa tahrimu kasfil aurah fi hadhil hali wa fi ghairiha. Wajib seseorang menutup diri dan haram membuka aurat, baik dalam kondisi dia buang hajat, buang air, maupun dalam kondisi yang lainnya, tidak mengumbar auratnya, tidak memperlihatkan auratnya, haram. Seorang muslim menampakkan auratnya. Illa mastasna lil hajah, kecuali ada pengecualian, karena ada hajat. Misalnya, seorang berobat yang penyakit tersebut ada di bagian auratnya, mau tidak mau dia harus menampakkannya, memperlihatkannya untuk demi kesehatan ataupun mengobat penyakitnya, atau misalnya khitan, tidak memungkinkan untuk dia khitan sendiri, sunat ya. Dalam badan dia sudah mungkin sudah besar baru khitan, ya itu mau tidak mau, ini namanya pengecualian. Tapi dalam kondisi seperti buang hajat, hendaknya seseorang menyembunyikan auratnya, tidak menampakkannya. Apalagi yang diistilahkan dengan aurat mughallabah. Aurat yang sifatnya mughallabah. Aurat inti. Maluannya. Termasuk juga jika memungkinkan untuk tidak membuka aurat yang mukhafafahnya juga, yang disebutkan oleh para ulama untuk laki-laki antara lutut sampai pusarnya aurat, tapi auratnya masih ringan terhitung mukhafafah. Adapun aurat mughallabah haram, sampai terbuka ataupun terlihat, kecuali dalam kondisi terpaksa atau darurat karena ada hajat seperti berobat. Yang ketiga, tentang faedah satru baqiyatil jismi abna'i qada'il hajati an andorin nas. hendaknya juga seseorang menyembunyikan anggota tubuhnya yang lain di saat dia buang hajat dari pandangan orang lain, dari pandangan orang. Artinya, seandainya auratnya pun tidak terlihat, sebaiknya ketika dia buang air, terutama buang air besar, seluruh anggota badannya tidak terlihat, tidak tertampakkan ke pandangan manusia. Fa innahu minal adab al-karima wal akhlaqul fadila, merupakan adab yang mulia, merupakan adab dan akhlak yang terpuji. Dan ini bisa karena biasa seseorang muncul rasa malunya ketika dia buang hajat tempat yang terbuka, dilihat oleh orang lain. Adapun orang yang tidak terbiasa, itu dia tidak merasa malu. Dan di antara faedahnya adalah ya, tidak mengganggu orang lain. Karena pemandangan yang sudah kurang nyaman. Kita saja misalnya lewat, ternyata yang kita pandang, yang kita lihat itulah orang sedang buang hajat. Malu, kita sendiri yang melihat juga malu, merasa malu. Apalagi yang melakukannya, seharusnya. Tapi hilangnya rasa malu pada sebagian orang, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ilam tatahi fatna masyidah, kalau tidak malu, maka lakukan apa yang engkau kehendaki. Artinya hadis ini mengingatkan pentingnya punya rasa malu. Bagian daripada iman. Al-haya'u khairun kulluhu. Punya rasa malu itu baik semuanya. Tentunya malu dalam hal-hal yang tidak pantas. Adapun menuntut ilmu, maka sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ummu Sulaim, innallaha la yastahi minal haq, Allah tidak malu daripada kebenaran. Namun dalam hal ini adalah dalam hal-hal yang jelek, yang mungkar, hendaknya seseorang punya rasa malu, terutama malu kepada Allah yang Maha Tahu, yang tidak satu perbuatan pun dari manusia kecuali Allah melihat, mengetahui, mendengar. Demikian juga malu kepada sesama kaum muslimin dari tindakan-tindakan yang dia tidak terpuji. Fala yan bagi an yaqdi hajata bu amamanna, tidak sepatutnya seseorang buang hajat di depan orang. Dan itu diantara yang kita syukuri, banyaknya disediakan toilet umum adalah fasilitas hendaknya digunakan dengan sebaiknya. Namun disayangkan sebagian orang sudah ada toilet masih saja dia buang hajat sembarangan, terutama buang air kecil, sehingga mengotori dan membuat najis suatu tempat yang tadinya suci, dan juga membuat aroma yang tidak sedap di sebagian tempat yang mestinya orang berhak mendapatkan udara yang segar oleh ulah sebagian orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak mengerti adab. Walau lam yarau auratahu, meskipun orang tidak melihat auratnya, hendaknya tetap seseorang itu berada di tempat yang tertutup ketika buang hajat. Walaupun misalnya dia bisa buang air di tempat yang terbuka tanpa terlihat auratnya, namun pemandangannya kurang nyaman, kurang enak, kurang indah di dalam Islam. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam yabda'id 'anil nas kama fil haditsil Mughirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menjauh ketika buang hajat, sebagaimana hadis dalam hadis Mughirah. Rasulullah menjauh, mencari tempat yang tidak terlihat oleh mata manusia untuk dia buang hajat. Itu adalah suri tauladan kita. Di samping itu adalah merupakan kebaikan bagi kaum muslimin. Kita beralih ke hadis yang berikutnya, karena hadis ini terhitung sudah berulang pembahasannya di pelajaran-pelajaran sebelumnya, karena sebelumnya sudah ada terkait dengan hadis ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaliqi qala ghufranaka akhrajahu al-khamsatu wa sahhahahu Abu Hatim wal Hakim. Dan sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Aisyah juga radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari toilet, keluar dari kamar kecil, beliau membaca ghufranaka. Singkat sekali doa ini, namun sedikit yang mengerti dan mengamalkannya. Cuma ucapan ghufranaka yang artinya adalah kami memohon ampunanmu, ya Allah. Dengan kata-kata singkat tersebut. Ampunanmu, wahai Allah. Ya Allah. Singkat dikatakan. Akhrajahul Khamsah. Hadis ini dikeluarkan oleh 5 penulis hadis. Meliputi Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Tirmizi, dan Ibnu Majah rahimahumullah. Dan hadis ini disahihkan oleh Abu Hatim dan Hakim. Sahih hadis ini. Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini juga. Hadis ini tentang bacaan dzikir setelah orang keluar dari kamar kecil. Masuk ada dzikirnya, keluar ada dzikirnya. Itu di antara keindahan Islam. Segala aktivitasnya penuh dengan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan awalnya ada dzikirnya, membaca bismillah, dan diakhiri dengan dzikir juga, membaca alhamdulillah dan doa-doa yang lainnya. Singkat, mudah dihafal, dan sebagai bentuk rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini di antara faedah hadis ini istihbabu qauli ghufranaka. Disukai, disunahkan membaca kalimat ghufranaka ba'da qada'i hajatihi wa khurujihi minal makanil ladzi qada fihi hajatahu. Setelah dia selesai dari buang hajat, keluar dari tempat dia buang hajat, membaca ghufranaka. Setelah keluar dari pintu tersebut, dia membaca ghufranaka. Di mana saja. Itu kalau di ruangan. Disebutkan juga, demikian juga ketika dia di tempat yang terbuka, artinya di alam bebas. Di samping dia menjauh, dia buang hajat di alam bebas ketika meninggalkan tempat tersebut. Ketika dia meninggalkan tempat tersebut. Kalau hadis ini kan lebih mengarah kepada ruangan. Kamar kecil istilah kita. Sering kita jadikan apa namanya itu bahasa dengan ramah Melayu, bilik termenung, maksudnya ini adalah kamar kecil dan bahasa Melayu kan bilik, katakan termenung ya biasanya lama di situ melamun, sudah selesai masih yang bawa rokok itu menghabiskan rokoknya. Padahal tidak semestinya lama di tempat kecil, ruang tersebut. Karena ya tempat kotor dan isinya ya sebagaimana doa masuk. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung darimu dari khubuthi wal khaba'ith. Dikatakan jin laki-laki, jin perempuan. Sarangnya makhluk-makhluk halus tersebut tinggalkan segera kalau sudah selesai. Nah, di sini di antara adab yang terpuji yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membaca zikir ghufranaka yang artinya Allah, ya Allah ampunilah. Disebutkan oleh para ulama maknanya as'alukal ghufranaka minad dunubi wal awzar. Aku memohon kepadamu wahai Allah ampunanmu dari dosa-dosa dan kekeliruan-kekeliruan. Apa sih hubungannya kok? Apa sih salahnya kok keluar kamar kecil minta ampun? Ya, artinya itu kan adalah hikmah. Tidak semua hikmah itu kita harus mengetahuinya. Kadang kan kita selesai sholat juga sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sarafa min sholati istaghfara salatan. Hadis Tsauban. Nabi sallallahu alaihi wasallam salam dari sholatnya beliau istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau kita hitung-hitung, apa sih salahnya? Habis sholat kan ibadah, kok setelahnya istighfar? Disebutkan kalau di situ kata mereka, usaha-usaha seseorang untuk baik dalam sholatnya, dari takbir sampai salamnya, itu mesti ada kekurangan. Terutama khusyuk ya di zaman sekarang ini adalah sulit sekali. Ya tentunya di antara upaya untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut dengan banyak istighfar. 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Nah, demikian juga di sini. Disebutkan munasabatu hadza du'a. Keterkaitan doa ghufranaka, zikir membaca ghufranaka, ya Allah ampunilah aku. Innal insan lama qafa jismuhu ba'da qada'il hajah. Seseorang setelah ringan badannya sehabis buang hajat, baik buang air kecil ataupun buang air besar, kan lega seseorang. Dan kita terkadang bisa membayangkan ya bagaimana kalau kondisi kebelet. Pikiran kita kacau. Antri ini enggak selesai. Jam merah muka. Enggak bisa berpikir jernih. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada sholat. La sholat tapi hadrat ta'am wala huwa mudafi'u al-akhbatan. tidak ada sholat bagi orang yang sudah dihidangkan untuknya makanan yang dia inginkan, yang dia dalam keadaan berkeinginan makan dan sudah terhidang, makan dulu kan makan. Atau dia dalam kondisi menahan buang air besar dan buang air kecil. Kenapa kok tidak boleh sholat dalam kondisi tertentu? Tidak bisa khusyuk, tidak bisa konsentrasi. Dan pikirannya kacau. Termasuk dikiaskan itu dengan hadis la yahkumu hakimun baina itsnaini wa huwa qadban. Seorang hakim tidaklah memutuskan perkara, menyelesaikan perkara dua orang dalam keadaan dia sedang emosi. Qadban marah. Dikiaskan juga kata para ulama ketika dia menahan buang air besar ataupun buang air kecil. Nah, orang dalam kondisi itu tentunya dia dalam kondisi tidak stabil. Nah, ketika dia selesai dari buang hajat, ringan, lega, wartaha minal adza al-madi alladzi kana yaquluhu, dia menjadi murtah, rohat badannya. Tidak seperti sebelumnya yang membebaninya. Nah, zakarudzunubahu allati tusqilu qalbahu. Dengan ini dia teringat dengan dosa-dosa yang memberatkan kalbunya. Dosa itu memberatkan kalbu. Seperti kotoran yang ada badan di dalam perut kita membebani jantung kita, membebani perut kita. Membebani perut kita. Nah, dosa di kalbu kita itu kan membebani. Dosa bagi dosa seseorang itu membebani kalbunya. Bagi orang yang punya iman tentunya merasa terbebani dengan dosanya. Orang yang tidak punya iman tidak merasa yang seperti ini. Tapi orang yang punya iman dia akan terbebani dengan dosa. Salah, ada keliruan, ada dosa. Dia kepikiran dengannya. Segera beristighfar. Maka dari itu, wataghamman nafsuhu, dia membuat bingung dirinya dengan adanya dosa itu membuat seseorang gundah gulana. Wa yakhsha awaqibahu, tentunya dia khawatir nasibnya nanti kalau dosanya masih berat padanya. Maka sa'alallah ta'ala annahu kama manna alaihi bil afiyati min khuruji hadhil adha an yamunna alaihi fayukhaffif anhu awzarahu wa dhunubahu, sehingga dia memohon kepada Allah sebagaimana dia diberi afiyah, diberi keselamatan, diberi kesehatan dengan mengeluarkan kotoran yang ada di perutnya, di badannya. Itu kan ada sebuah anugerah bagi seseorang. Sengsaranya seseorang ketika tidak bisa buang air, mohon maaf. Itu sangat menyedihkan. Jangankan tidak bisa buang air besar ataupun buang air kecil, tersiksa. Tidak bisa, mohon maaf, membuang angin. Perutnya kembung, tapi tidak bisa mengeluarkan angin. Tersiksa. Nah, demikian juga ketika dia selesai dari itu kan merupakan anugerah. Nikmat dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, afiat. Sehat afiat. Nah, demikian juga dia memohon kepada Allah agar diringankan dia dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan, supaya tidak terkena azab nanti di hari kiamat. Fayuhibbu madiyan wa ma'nawiyan, sehingga ketika seseorang keluar dari kamar kecil dengan membaca Qur'anaka ini, harapannya dia diringankan secara lahir dan batin beban-beban. Beban kehidupannya dan juga beban dosanya. Itu di hubungan terkait dengan Qur'anaka setelah seseorang keluar dari kamar kecil. Dan adabnya adalah mendahului kaki kanan. Kalau masuk mendahului kaki kiri, kalau keluarnya mendahului kaki kanan. Supaya bagian kanan tersebut lebih dahulu ke tempat yang lebih baik dan kaki kiri lebih tertunda dari yang artinya pada tempat yang lebih jelek. Sebagaimana halnya dikiaskan dengan seseorang masuk masjid, dia mendahulukan kaki kanan. Kebalikannya ya, kalau ke kamar kecil mendahulukan kaki kiri, ke masjid mendahulukan kaki kanan. Dan meninggalkan masjid adalah mendahulukan kaki kiri. Nah, kalau ini meninggalkan kamar kecil, mendahulukan kaki kanan. Ini disebutkan oleh adab yang mulia yang diajarkan. Secara dalil yang persisnya tidak ada, akan tapi adalah kias. Dikiaskan pertama dengan keumuman. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yujibu at-tayamum fi tahurihi wa tarajjulihi wa tanakulihi wa fisahni kullihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengutamakan mendahulukan kanan ketika bersisir, ketika bersuci, ketika memakai sandal. Nah, memakai sandal juga. Mulai mewahai kaki kanan dulu. Tapi ketika melepas, mulai melepas, lepaslah ketika sandal kiri dulu. Ini semua disebutkan oleh para ulama tentang adab-adab terkait dengan kiri kanan. Nah, disitulah dia membaca Qur'anaka. Ada doa disebutkan setelah Qur'anaka, tapi doa ini. Yang paling sahih adalah Qur'anaka ini. Dari zikir-zikir yang lainnya. Maka cukup singkat. Tidak perlu seseorang mencoba mencari doa-doa yang lain. Sudah cukup ini. Praktis, singkat, dan maknanya luar biasa. Kita memohon ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari dosa-dosa agar beban hati kita lebih ringan dan lebih ringan pula kita ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ditekuni, maka tentunya dengan mengiringi bahwasanya ini dalam rangka menteladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pahala tersendiri. Masuk membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, mendahulukan kaki kiri, keluar mendahulukan kaki kanan dengan membaca Qur'anaka. Kalau itu diniatkan dalam rangka menteladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pahala tersendiri. Bila ditambah lagi dengan makna yang terkandung dalam zikir dan doa ini, kita memohon ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari dosa-dosa, karena tidak ada yang luput daripada dosa seorang pun. Maka kita sangat penting dan perlu untuk banyak memohon ampunan. Seperti setelah keluar dari sholat, kita pun memohon ampunan dengan istighfar 3 kali. Ini pelajaran kita pada hadis ini. Semoga kita bisa mengamalkannya dan juga bisa mengajarkan kepada putra-putri kita, karena ini adalah zikir-zikir yang ringan, praktis, yang merupakan adab yang mulia dalam Islam. Seandainya kita kerahkan pun bukan hal yang mungkar. Membaca ini, Qur'anaka. sehingga dicontoh oleh putra-putri kita. Aisyah Nabi radhiyallahu anha mengerti Nabi SAW membaca itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memperdengarkannya. Nabi SAW memperdengarkannya. Kalau seandainya itu sir kan butuh bertanya apa yang dibaca. Tapi dengan diperdengarkan menunjukkan bahwasanya tidak ada salahnya seseorang memperdengarkan bacaan ini kepada orang lain. Atau salah sekalipun orang lain tidak ada dengan bacaan Ghufranaka. Bukan riya, bukan apa-apa. Ya di dalam rangka menteladani Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik suri tauladan bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Dua pelajaran yang bisa kita ambil utamanya. Pertama adalah menutup diri ketika buang air, terutama auratnya dan juga termasuk badannya. Yang kedua adalah dikir keluar dari kamar kecil atau ketika meninggalkan tempat dia buang hajat, yaitu bacaan Ghufranaka dengan dia mendahului kaki kanannya dari kaki kirinya untuk melangkah keluar ataupun meninggalkan ruangan kamar kecil tersebut. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar.